Ada malam lalu disebutkan dalam surat Al-Jin ini tentang bahwasanya dari kalangan jin itu yang beriman, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Sungguhnya ketika mendengar petunjuk Al-Qur'an mereka beriman. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah tidak perlu takut ia dari kekurangan atau dizalimi. Jadi jin itu juga akan terancam tatkala dia berbuat kezaliman, karena Allah SWT melalui sabda Rasulullah SAW dan yang lainnya disebutkan ada syariat ruqyah yang ini akan menjadikan jin-jin yang mendzalimi manusia dengan cara mengganggunya atau dia berbuat kemaksiatan, maka dia akan tersakiti. Ya, maka barang siapa yang beriman dengan Al-Qur'an, fala yakhafu ba'sa, Allah menjamin dengan tidak akan atau tidak khawatir lagi bagi jin tersebut, dan dia tidak akan dizalimi lagi atau mendapatkan rasa takut lagi. Wa anna dhananna an la nu'jizallahu fil ard, dan dalam keadaan mereka itu juga bisa terkena rasa sakit, mereka juga bisa merasakan rasa sakit dan bisa meninggal, dan mereka meyakini wa anna dhananna an la nu'jizallahu. Sungguhnya jin itu meyakini bahwasanya tidak akan bisa selamat dari kekuasaan Allah. Mereka tidak akan bisa lari dari penjagaan Allah, tidak akan bisa lari dari kekuatan dan kerajaan Allah SWT. Fil ard, di muka bumi ini, walan nu'jizahu haroba, dan dia tidak akan bisa melepaskannya karena mereka hidup di muka bumi dan tentunya mendapatkan kalaf, mendapatkan taklif, beban syariat yang mereka tatkala mengkufurinya dia akan lari dari kuasa Allah, tidak bisa. Wa anna lamma sami'nal huja, atau di setelahnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Setelahnya ayat yang ke-14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minnal qasitun, dan ada pula yang qasit, menyimpang dari kebenaran yang keluar dan yang lurus. Jadi jin itu ada yang Islam, beriman kepada Allah, lurus, taat, syariat dilakukan, sebagaimana manusia, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang menyimpang. Faman aslama fa'ula'ika taharraw rasyada. Maka siapa saja yang berserah diri taharraw, paman aslama, barang siapa yang dia menyerahkan diri kepada Allah, Islam maksudnya, taat maksudnya, fa'ula'ika, maka para jin tersebut taharraw rasyada, maka itulah yang telah memilih jalan dan petunjuk, jalan yang lurus dan petunjuk. Fa'ula taharraw rasyada, mereka telah memilih jalan yang lurus. Wa anna minal muslimuna wa inna minal qasitun ay jairuna al-adiluna anis siratul mustaqim. Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, maksud ada di antara kami yang Islam dan ada yang di antara kami yang menyimpang. Islam ini lurus, taat, ya. Maksudnya adalah itulah yang memilih menempuh jalan petunjuk, yaitu jalan yang benar, shirath al-mustaqim yang benar. Yang menghantarkan menuju surga dan kenikmatannya. Faman aslama faulaika taharrar rasyada ay asabu tariqur rasyd almusilu lahum ilal jannah, ya. Yaitu mereka yang bagus memilih jalan yang lurus. Wa amal qasitun, adapun jin-jin yang membangkang, menyimpang dari kebenaran Allah, zalika jazaa'un 'ala a'malihim. Fakanu li jahannam mahadaba. Mereka akan mendapatkan neraka, menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ya, saya ulangi. Maksud dari amal qasitun fakanu li jahannam mahadaba. Adapun jin-jin dari kalangan jin yang mereka itu menyimpang, kufur kepada Allah SWT, maka fakanu li jahannam, mereka itu di neraka nanti hatoba, sebagai bahan bakar. Bahan bakar juga dari batu, dari manusia, dari jin, ataupun dari manusia dan batu sebagaimana surat At-Tahrim. Wa quduhan nasu wal hijarah, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Yang Allah memerintahkan untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Yang mana wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya bahan baku atau bahan bakar, bukan bahan baku, bahan bakar di neraka termasuk di antara manusia dan batu adalah jin. Amal qasatu nafakanu li jahannama hatoba. Jin itu akan jadi bahan bakar di neraka. Wadzalika jazaun. Dan ini merupakan balasan ala a'malihim yang setimpal atas amal perbuatan mereka. Sama. Mereka juga diperintah, yang taat akan dibalas dengan pahala dan surga. Yang maksiat sesuai dengan kemaksiatannya akan dibalas dengan dosa dan neraka. La zulima minallahi lahum. Yang bukanlah suatu kezuliman dari Allah terhadap mereka. Dan tidak ada kezaliman sesuai setimpal dengan amal perbuatan kita masing-masing. Tentunya ini kita lagi membicarakan alam jin. Yang semisal dengan kita, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang maksiat, ada yang taat. Mereka juga akan masuk neraka, sama dengan manusia juga akan masuk neraka. Mereka jadi bahan bakar neraka, manusia juga akan jadi bahan bakar neraka. Dan mereka tidak terzalimi dengan di neraka tersebut sesetimpal sesuai dengan apa yang mereka sama. Kita juga seperti itu. Tentunya nasihat bagi kita semuanya. Karena ini juga selaras dengan Adz-Dzariyat ayat 57, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Walau istaqamu, ayat yang ke-16. Walau istaqamu ala tariqati laskainahum ma'an ghadaqa. Wa'allaw istaqamu, sungguhnya sekiranya mereka tetap istiqomah. Nah, ada istiqomah juga di jin, ya. Tidak ada yang menjamin masuk surga, tidak ada yang menjamin dia selamat dari neraka. Yang dibutuhkan adalah istiqomah. Di sini Allah menyatakan wa allaw istaqamu, kalau sekiranya mereka istiqomah ala tariqati di atas jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberikan kepada mereka air yang banyak. Jadi rezeki berupa air disebabkan dengan ketaatan. Ya. Laskainahum ma'an goto ayhanian marian, air yang segar, yang nikmat, yang penuh dengan keberkahan. Walam yamna'hum dalika illa dhulmuhum wa udwanuhum, dan tidaklah hal itu terhalang air tersebut. Jadi bentuk kontan tatkala mereka bermaksiat, terhalang dari mereka air. Jadi paceklik. Sama manusia juga tatkala di situ banyak kemaksiatan, di situ banyak, maka Allah di antara musibahnya adalah menghentikan hujan. Ya. Maka dengan salat istisqa kita dianjurkan untuk banyak sedekah, istighfar sebanyak-banyaknya, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bertaubat kepada Allah, maka di situ dengan harapan kita memohon hujan dan diturunkan hujan atasnya. Maka jin juga sama, mereka tatkala beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah, mereka akan dimudahkan mendapatkan rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Linaftinahum fi, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala insyaab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.